Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Ya. Enak ya. Jadi ngucap terima kasih pada Allah tuh nyatanya buat kita senang atau enggak senang. Tadi kita ngucap alhamdulillah itu terbayang enggak kebaikan-kebaikannya Allah? Terbayang enggak? Jadinya hatinya enak atau enggak enak? Terasa dapat kekuatan pertolongan enggak? Terasa ada yang sambutan dari Allah gitu loh ya, disambut, kita ngucap terima kasih gitu. Kalau kita ngucap terima kasih pada orang lain, orang biasa saja mengatakan sama-sama gitu kan ya. Nah kalau Allah enggak mengatakan sama-sama, Allah langsung ngasih tambahan nikmat. La in syakartum la azidannakum. Begitu kita ngucap alhamdulillah ditambah, alhamdulillah ditambah, alhamdulillah ditambah. Kalau nurutin hati, tadi saya enggak memandek alhamdulillahnya sampai subuh bareng sama jenengan. Betul enggak betul? Jenengan tadi pengennya mandek atau pengen terus? Waktu diindekkan tadi justru gelo atau alhamdulillah? Loh alhamdulillah. Ketika dimandekkan mandek selesai alhamdulillahnya itu gelo atau seneng? Gelo ya. Kok mandek gitu toh? Ya, atau seneng? Jibes, keselih ilang. Yang mana ini? Gelo. Pengennya terus baca alhamdulillah. Ya, itu berarti ciri-ciri hati kita udah bisa ngerasakan nikmatnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kita harus begini nih, duduk apa ya, meluangkan waktu untuk hidup kita. Saya ceramah sering mengatakan akeh wong urip tapi ora urip. Akeh wong urip tapi ora urip. Banyak manusia ini hidup tapi enggak hidup. Hidup tapi enggak hidup. Punya keluarga seperti enggak punya keluarga. Punya orang tua seperti enggak punya orang tua. Punya air seperti enggak punya air. Punya tangan seperti enggak punya tangan. Punya badan seperti enggak punya badan. Enggak dirasakan. Jadi punya badan tuh enggak dirasakan, enggak disyukuri, enggak dinikmati. Jadi punya sama enggak punya tuh sepertinya sama saja. Punya air minum itu cuman glek-glek-glek-glek, enggak ada dirasakan nikmatnya air ini. Kemudian ngucap alhamdulillah. Banyak orang yang hidup seperti itu, punya nikmat tapi diam, terasa seperti tidak punya nikmat. Urip tapi ora urip. Hurung mati wis mati. Paham maksudnya? Paham. Saya aja enggak paham. Ya hidup seperti mati karena masih hidup dia seperti orang yang sudah mati. Orang kalau betul-betul bisa merasakan nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasakan hidup yang luar biasa. Alhamdulillah, malam hari ini kita akan baca Risalatul Ma'wanahnya dikit, terus saya akan ngupas tentang apa namanya Isra dan Mi'raj. Ya. Diniati majlis malam ini untuk mengenang Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi istiqomah baca Risalatul Mu'awanahnya tetap kita baca. Pada Jumat yang lalu kita sudah membahas hal-hal yang bisa memperkuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya di antaranya adalah membaca ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Muhammad SAW atau ucapan para ulama dan kisah-kisah perjuangan orang-orang yang soleh atau kisah-kisah yang bisa nambah keyakinan. Di antaranya adalah hal tersebut. Dengan baca Al-Quran, baca hadis, dengar cerita orang-orang yang soleh, iman itu akan nambah. Nah, di sini disebutkan wasabab astababu thalith an ya'mala ala muqtadha ma amana bihi zahiran wa batinan wa yushammir fi dhalika wa yabdul istita'ah fi ma hunalik wa ila ibadatihi al-isharat bi qawli ta'ala walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, Cara yang ketiga untuk nambah yakin, biar yakinnya tambah kuat, cara yang ketiga adalah dengan mengamalkan apa yang kita imani. Contoh, kita ini kan beriman, kalau sholat dapat pahala, kalau meninggalkan sholat dapatnya dosa. Kita beriman kalau sedekah itu dapat pahala, dan sedekah itu pahalanya dilipat gandakan 10 sampai 700 sampai tidak terhingga. Di akhirat dikasih balasan, di dunia juga dikasih balasan. Kita beriman kalau kita mewujudkan hajat orang, hajat kita akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman kalau kita nolong orang, kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, amalkan saja. Jangan cuma diimani, dipikir-pikir, apa ya benar ya? Engko yang nulung engko ditulung. Yang sedekah nanti diganti apa tidak ya? Jangan dipikir-pikir, tapi yang sudah kita imani itu kita amalkan. Diamalkan dengan sepenuh hati, zahiran wa batinan. Dengan zahirnya maupun batinnya, yakini. Contoh, Jumat yang lalu saya bagi-bagi apa itu? Bagi-bagi habatus sauda sama apa? Buku, ya kan? Nah, itu saya mengamalkan. Orang kalau ngedum itu ganjarannya banyak. Kan begitu? Hasilnya buku yang saya jual Jumat yang lalu itu dapat lakunya banyak. Paham ya? Kalau Jumat biasanya lakunya misalnya dapat uang 600 ribu, 700 ribu begitu kan? Jumat yang lalu dapat sampai 10 juta. Paham? Ya, biasanya bukunya laku sampai 600 ribu, 700 ribu, 1 juta. Ini Jumat yang lalu gara-gara saya ngedum apa? Buku sama ngedum habatus sauda, langsung sama Allah dikasih DP dulu. DP ini balasan seketika. Cuman incip-incip, ya cuman incip-incip. Nih, kasih. Berapa? Dikasih 10 juta dari hasil jual buku. Ini kalau saya amalkan, saya imani, oh betul ya, sama Allah diganti langsung. Akan terus diamalkan lagi. Pasti insya Allah hasilnya luar biasa. Ini malam hari ini yang hadir seberapa ini? Saya berdiri ya, biar yang di jalan kelihatan. Boleh. Yang syuting Mas Roni. Ini Mas Roni posisi di mana ini? Kameranya coba diatur dulu. Ya, bagian kamera jangan menghilang-hilang. Ya, buronan Majlis Ar-Raudhah malam hari ini ciri-ciri rambutnya gondrong. Namanya Roni. Ya, jangan meninggalkan posisi di kamera. Soalnya Habibnya suka pola ini ya. Suka pola Habibnya. Nah, ini buronan nomor 1 malam hari ini. Buronan kebaikan. Monggo silakan diunjuk. Ya, diminum dulu ya. Bapak Ibu sekalian, ya kiri, ya malam hari ini saya putuskan untuk mengamalkan lagi dum-dumannya. Ya, jenengan kemarin kan dapat 1 dus, betul ya? Nah, malam ini dapat 1 dus lagi. Insya Allah cukup ya. Kalau nggak cukup berarti belum rezekinya. Setuju? Ini kalau tiap Jumat bisa begini menyenangkan sekali. Ya, pengennya gitu. Pengennya bisa begitu kan, selain roti, selain apa namanya? Susu, selain aqua, lambo ada yang begitu? Begitu. Nanti kalau ada teman-teman yang mau ngedum-ngedum lewat saya juga boleh kok ya. Boleh. Tolong Habib ini didumkan semua jemaah pengajian ya. Selama yang didumkan itu yang baik, tidak jadi masalah. Kalau ada yang mengedum dolar di sini boleh, gak jadi masalah. Tapi uang palsu monopoli itu ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biar yang di luar bisa interaksi, Pak, lihat saya langsung. Alhamdulillah malam hari ini saya udah terima kunci dari bangunan yang di samping, tanah di samping. Jadi mulai malam hari ini udah resmi itu jadi miliknya Ar-Raudhah ya. Belum lunas. Tapi sudah jadi miliknya Ar-Raudhah. Insyaallah hari Minggu dibongkar oleh yang beli kayu, dibongkar. Senin saya mulai niati untuk bangun. Ya, walaupun mulai dari bangun temboknya dulu ya. Senin mulai bangun. Pokoknya cancut tali wondo. Praktek ilmu yakin. Gak pakai duit, yuk bangun. Kira-kira bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Bisa. Terus pakai apa? Bangun tuh gak pakai duit. Botol, semen, pasir. Masa duit dibuat bangun? Kan gak bisa jadi. Bangunnya pakai botol, semen, pasir, ya kan? Kemudian apa lagi? Air, itu baru bisa bangun. Nah, amalkan yang kita yakin itu diamalkan. Yakin dapat pahala, sedekah, dibalas sama Allah. Ya, sedekahlah. Gak usah pakai mikir-mikir. Gak usah kebanyakan mikir. Lah, besok saya makan apa? Besok aja belum tentu nyampe. Kalau dipikir besok makan, makan apa? Jangan khawatirlah kalau cuma urusan makan, di Indonesia ini tidak mungkin ada orang kelaparan. Kalau urusan makan ya. Makanya saya heran kalau sampai ada orang gak bisa makan itu aneh. Ya itu aneh. Kenapa? Karena pengajian di mana-mana ini sudah bagi-bagi makanan. Khusus pengajian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin ada pengajian sing rodok pelit yombo. Kalau pengajiannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ciri-cirinya suka ngasih ngasih makan. Iman lagi apa? Kalau misalnya kita nolong orang, kita akan ditolong. Nah, monggo silahkan. Satu orang dapat satu ya. Satu dapat satu. Semoga cukup. Kita baginya rata ya, dalam jalan, luar jalan. Jadi nanti yang enggak dapat memang itu rezekinya. Rezekinya belum dapat, tapi insyaallah cukup, semoga semua dapat. Nih, satu orang satu. Tolong yang tengah. Bagian tengah. Para pemirsa dimanapun Anda berada, tolong jangan iri lagi. Kemarin ada yang dari Hongkong bilang, "Bib, yang di Hongkong Mary," katanya begitu ya. Jangan Mary. Sambil proses pembagian, jenengan minum, saya minum dulu, nanti kita lanjutkan ngajinya, boleh? Enak gitu ya? Biar fokus. Relawan laki, silahkan turun semua biar cepat baginya. Tenang, itu enggak expired ya. 2015 baru expirednya ya kan. Yang di depan sudah nih. Bapak sudah dapat, Pak? Sudah. Yang belum yang mana? Bagian samping kiri ini belum nih, sayap kiri ini. Sayap kiri dari sini, sayap kanan kalau dari sana. Silakan, sebelah sini. Mas Doni yang sini belum ya. Coba yang tengah yang belum dapat angkat tangan biar teman-teman bisa lihat. Nah, yang belum dapat coba angkat tangan saja yang tengah yang laki ini. Ya, itu belum dapat. Yang dari Darul Islah coba angkat tangan mah dari Darul Islah. Ada yang Darul Islah enggak? Tahu. Sambil dibagi ini biar baca qasidah dikit ya. Setuju? Iya. Celak-celak ilfok. Iya. Bapak Ibu sekalian, yang belum dapat coba angkat tangan di luar maupun di dalam. Di bawah sudah dapat semua? Di atas sudah dapat semua? Di luar sudah dapat semua? Yang di luar sudah dapat semua? Alhamdulillah barokah ya. Alhamdulillah barokah cukup. Enggak tahu tuh saya kumanan atau tidak itu ya. Insyaallah kumanan. Buat teman-teman yang lain masih ada. Mas Edwin di pojok situ di tempat Al-Qur'an. Ada Mas Roni buku qasidah di situ. Bawa. Sudah. Edwin sudah. Tawak. Kita dengarkan lantunan qasidah dulu ya dari pesantren Darul Islah Jakarta. Muridnya Ki Amir. Mas Roni. Ada Mas Apriyat ya. Mas Seto yang dari atas turun dulu sama Mas Roni coba pukul rebananya. Nyantai dulu ya. Mas Teto di lantai 3 tolong turun. Pakai lebana besar. Ada lebana besar. Teman-teman tolong ambilkan rebana segi 6 atau segi 8-nya itu di kamar tuh ya. Mas Roni nyantai aja di sini biar diambilkan yang lain. Sini Mas Roni. Sini. Di ladies room. Kamarnya ibu-ibu. Jadi jenengan tadi karena ngucap alhamdulillah, sama Allah langsung dikasih. Demi Allah saya gak ada niatan bagi lagi. Sumpah sampai saya. Bagi lagi di malam ini gak ada. Niatnya mau dibuat pengajian di mana, di Ponorogo apa di Pacitan, mau di Dum di sana. Tapi kok ternyata jatuhnya dipaksa suruh ngasih jenengan lagi. Coba dulu enggak apa-apa, nyantai di sini. Jadi coba aja langsung, Mas Roni. Dicoba aja langsung. Yang ketika kita 1000 rebana aja kita coba langsung enggak masalah apalagi cuma 2. Ayo. Ini bukan pakarnya tapi saya paksa jadi pakar malam hari ini ya. Bismillah. Allahumma shalli wa sallim على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا حبيبنا علي شيل الله Shailillah ya imam ibni al-imam Shailillah Shailillah ya habibana Shailillah ya imam ibnil Shailillah fi huraid haqad hadurna majma'il qawmil kiram qawmil kiram wa وبلغنا ما طلبنا وجمع ما للكرام لا للكرام يا حبيبنا علي شيء لله شاي لله شاي لله يا إمام بني الإمام شاي لله شاي لله شاي أشرق البدر علينا تمام بدر تمام ونعما رأينا رأينا قيني وشام قيني وشام يا حبيبنا علي شاي لله شاي لله يا إمام بني الإمام شاي لله شاي ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن ختام حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام يا كالجسام يا حبيبنا شاي لله شاي لله شاي يا إمام بني الإمام شاي لله شاي لله واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام وسلام يا حبيبنا شاي لله شاي لله شاي لله يا إمام بني شاي لله شاي لله شاي لله. Dah, Mas Roni boleh nyoteng lagi. Itu posisi berdiri atau duduk? Duduk. Mas Seto boleh ngurus streaming lagi. Jadi Mas Seto ini yang ngurusi streaming internasionalnya Raudhah, pakar IT. Tapi nabuh rebana juga bisa. Nah, Mas Roni itu aslinya penabuh rebana dan pembawa penyanyi qasidah. Tapi ngurusinya shooting dan sound system bisa. Nah, yang di Raudhah itu sifatnya harus gitu, harus serba bisa, harus serba bisa. Ya, disuruh macul pinter itu, ya. Kan tampang-tampang pemacul kelihatan di wajahnya. Ini aslinya Semarang di desa gitu kan ya, memang seperti itu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan ngajinya ya, para pemirsa pendengar dimanapun anda berada. Jadi untuk membuat kita yakin, semakin kuat yakinnya, ya amalkan. Makanya nggak usah tak jajali, jangan dijajal, jangan dicoba, tapi langsung diamalkan. Contoh. Dikatakan siapa baca solawat nariyah 4444 kali hajatnya kabul. Jangan ngomong ya wes tak jajal sik yo. Jangan. Tapi yakin langsung baca punya hajat apa? Hajat mau beli rumah, hajat mau ngelamar anaknya orang, hajat mau ngelamar pekerjaan, apapun hajatnya yang halal hajat yang baik, duduk baca solawat nariyah 4444 kali. Jangan ngomong kesel, Bib. Kesel, Bib. Lawang kita ini kadang kalau mau capai satu hajat, montang-manting, ngalor ngidul, ngitan ngulon, dilakoni, enggak bilang ke kesel. Dikasih cara yang gampang, tinggal duduk silo, enggak kemana mana, baca itu 4444 kali. Kok bilang capek? Ya sudah, cari yang rada enteng. Nariyah kelamaan ya. Ada munjiah. Selawat munjiah dibaca 1000 kali, hajatnya juga terkabul. Ya udah baca munjiah, yakin. Ya, yakin, jangan dicoba, tapi dia diyakini. Munjiah kurang mantap, Bib. Munjiah kurang mantap, saya minta yang lebih kental lagi. Kenapa? Hajat saya terlampau besar. Kenapa? Mau ngelamar anaknya bupati. Misal ini kan hajatnya terlampau besar buat dia. Ya udah baca Yasin 41 kali. Baca Yasin 41 kali itu hajat akan terkabul. Masih ingat cerita saya ketika ketemu supir taksi di Jakarta itu? Supir taksi yang istrinya pendarahan terus. Baca surat Yasin 41 kali di makam Sunan Ampel, baru baca berapa kali sudah dikasih obat oleh Allah Ta'ala lewat orang tua. Suruh godok daun mengkudu nih, bawa daun nih pulang 3 helai. Terus dia baca Yasinnya terus dilanjutkan sampai 41 kali. Pulang dimasak, diminum, subhanallah, udah ke dokter, udah kemana-mana 3 tahun pendarahan itu tanpa henti. Berkat daun mengkudu yang digodok tadi, subhanallah, berhenti pendarahannya normal sampai hari ini. Karena yakin. Kalau orang udah yakin dijalani, maka yakinnya akan nambah. Jangan coba-coba. Yang coba-coba nasibnya seperti kiai yang punya pesantren, muridnya bisa jalan di atas air. Masih ingat kan? Nah, karena santrinya yakin, bismillahirrahmanirrahim, diamalkan. Dengan bismillah, saya bisa jalan di atas air. Jalan di atas air, kiainya nyoba-nyoba. Nah, yang santri kue iso, apa meneh aku sing ngajari, ya kan? Apalagi saya yang ngajari. Tapi ketika di tepi sungai, kiai ini kemudian kelep apa ora yo. Saya tenggelam atau tidak? Tenggelam atau tidak? Ada keraguan, tidak ya? Yakin, dijajal, niatnya nyoba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mendelam. Ya tenggelam karena dia masih coba, coba. Dengan yakin, bukan dengan coba, coba. Amalkan dengan yakin, dengan iman. Pasti akan berhasil. Itu cara kita untuk menambah yakin kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sedikit ngambil barokah dari kitab Risalatul Muawana. Malam hari ini saya ingin bahas Isra Mi'raj dulu. Ya, walaupun ini Recepnya udah habis kan ya. Nah, kita bahas Isra dan Mi'raj. Kita udah masuk Sya'ban. Sedikit saja, insyaallah nanti jam 10.15 selesai. Ini udah jam setengah 10. 45 menit kita bahas Isra dan Mi'raj. Yang mau saya bahas hal-hal yang sering luput dari kita. Yang sering luput dari kita. Bapak Ibu sekalian, saya mau nanya, boleh? Isra Mi'raj itu siang atau malam waktunya? Waktunya malam. Lama atau sebentar? Sebentarnya berapa lama? Lama atau sebentar? Sebentar. Sebentarnya berapa lama? Cuman sesaat. Cuman sesaat. Sesaatnya itu digambarkan berapa lama? Karena dulu belum ada jam, jadi ukurannya orang-orang dulu tuh kalau nyebut waktu ukurannya seperti sahabat yang wasiat tuh. Ada seorang sahabat wasiat, nanti kalau saya meninggal dunia, saya sudah dikubur, kalian teman-teman saya jangan pulang dulu ya. Tulung entenono saya, tunggu saya dulu. Jangan langsung ditinggal. Kenapa jangan langsung ditinggal? Karena ini baru pindah alam, baru pindah alam. Belum patek kenal sama alam yang baru, sama alam yang kubur. Nanti kalau ditinggal tuh rasanya kurang enak. Seperti orang tua naruh anaknya di kos-kosan gitu ya. Jangan langsung pulang Bu Pak, atau di pesantren. Jangan langsung pulang. Temeni dulu sehari, dua hari, sampai anaknya udah kerosonya nyaman, baru nanti ditinggal. Nah, sahabatnya Nabi yang luar biasa amalnya, itu saja titip pesan. Kalau saya meninggal dunia, jangan langsung tinggal saya setelah dimakamkan. Entenono sik, tunggu saya. Tunggu saya di makam saya. Nah, nunggunya berapa lama? Ini kalau enggak dijelaskan kan repot nanti. Suruh nunggu 2 bulan kan repot. Ya, dijelaskan nunggunya berapa lama? Selama ukurannya seseorang menyembelih unta yang kecil, kemudian dikuliti, dipotongi, dibersihkan, terus dibagi-bagikan. Waktunya berapa lama yang digunakan untuk itu? Ya tunggu saya selama itu. Dulu belum ada jam, jadi ngukurnya demikian. Nah kira-kira itu sebentar atau agak lama itu? Motong sapi, dipotong-potong, dikuliti, dibersihkan, diplastiki, didumkan. Itu kira-kira lama atau sebentar? Lama ya. Satu jam cukup? Tidak cukup. Dua jam? Dua jam ya. Berarti sahabat ngajari mestinya kalau ada orang meninggal dunia, jangan dikubur langsung ditinggal. Enteno norong jam. Tunggu dua jam. Biar redok tenang yang di dalamku kubur. Nah kira-kira kalau sahabat nunggu temannya yang meninggal dua jam di kuburan, itu sahabat ngelamun apa zikir? Masa sahabat di kuburan ngomong bisnis? Gimana mau jual handphone sama saya? Gak mungkin toh ya. Masa sahabat ngomong bisnis, dagangan di kuburan? Gak mungkin. Ingatnya ingat kematian. Dan tahu saudaranya lagi dalam keadaan antara bahagia atau sengsara. Pasti ya diemnya di situ zikir doa. Mendoakan yang meninggal dunia. Makanya kalau ahlus sunnah wal jamaah selesai pemakaman itu tidak langsung pulang. Ada tahlil di situ, dibacakan yasin di situ. Itu mengikuti apa yang diajarkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sekitar 2 jam, tidak langsung pulang. Nah ini loh, dulu orang dulu tidak nyebut jamnya karena nggak ada jam. Jadi ukurannya adalah kebiasaan sehari-hari. Termasuk lamanya Rasul Mi'raj, Isra dan Mi'raj. Itu waktunya digambarkan tempat duduknya Nabi, tempat tidurnya Nabi. Ketika ditinggalkan Isra dan Mi'raj, Nabi kembali, tempatnya itu masih anget bekas didudukin. Jadi kalau tempatnya masih anget, berarti perginya sebentar atau lama? Saya, Anda, kita duduk. Itu kalau bangun dari kursi kan dipegang anget ya. Nah kata orang Jawa, kalau panas itu berarti itu anaknya banyak. Betul ya Bu ya. Kalau ada perempuan kok duduk terus bangun dipegang itu kok panas ya. Berarti ciri-ciri ini nanti bakat punya anak yang banyak. Makanya Bapak nanti kalau mau cari mantu ya main ke rumah calon mantunya dulu, diajak duduk. Nah terus suruh pergi ke dapur, jenengan pegang tempatnya anget. Oh bakat anaknya banyak ini. Ini kata orang Jawa. Ini ilmunya orang Jawa nih. Masya Allah macam-macam ya. Tanah Jawa ini punya ilmu macam-macam. Nah ini tempat duduknya masih anget. Ditinggal pergi, balik masih hangat. Berarti perginya lama atau sebentar? Sebentar. Dengan cuaca dingin yang ada di kota Mekah, tentu ini kan perginya cuma sebentar. Nah sebentarnya berapa lama? Ya sangat-sangat sebentar. Isra dan Mi'raj, malam hari dan sebentar. Ya, malam hari dan sebentar. Ukuran waktu dunia. Ya kan, ukuran waktu dunia sebentar. Tapi sebentarnya ini bisa pergi kemana-mana. Ya, Habib yang ganteng sudah datang. Habib Muhammad, Fadhil Habib. Sebentarnya ini bisa pergi kemana-mana. InsyaAllah. Silakan Habib. Kok bisa ya, saya gak pakai selendang. Beliau kok yang ngepasin gak pakai selendang. Bisa ya. Alhamdulillah. Bangun tidur, Bib. Oh, enggak. Cuma nanya. Enggak toh, Bib? Enggak, segernya kayak gini kok. Dari mana, Bib? Wih, belanja yang harus dibelanjakan. Ngurus anak bojo. Iya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan ya. Waktunya sebentar tapi perbuatannya banyak. Perbuatannya banyak, aksinya banyak. Waktunya sebentar, aksinya banyak. Mestinya muslim itu begitu. Jadi muslim itu waktu dikit bisa dipakai untuk banyak kegiatan. Itu yang namanya barokah. Nah coba sekarang jenengan, saya, kita merenung sebentar saja. Dari lahir sampai sekarang, waktunya banyak atau sedikit? Banyak. Lah yang dilakukan apa? Bangun tidur. Bangun tidur. Tidur lagi. Yang dilakukan cuma itu dikit. Makanya kita belum jadi muslim yang baik. Muslim yang baik, sabda Rasulullah SAW, man tola umruh wa hasuna amaluh. Umurnya panjang, amalnya baik. Jadi banyak, bagus. Ini muslim yang luar biasa. Sedikit, tapi bisa aktivitasnya macam-macam. Dulu ada seorang ulama namanya Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbagh radhiyallahu anhu, beliau itu pengarang kitab Al-Ibris. dalam tasawuf ya, Al-Ibris, bukan tafsir Al-Ibris. Ada kitab namanya Al-Ibris karya Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbagh radhiyallahu anhu. Tuna netra. Beliau tuna netra. Beliau punya wirid. Wirid itu kumpulan zikir. Nah, kadang saya pernah dengar di sebuah stasiun televisi ya, ada ustazah rodok gladrah, enggak usah disebutkan namanya. Ya. Ya, ditanya sama salah satu yang hadir, nanya gini yang hadir. Ustazah nanya, kalau memperdalam wirid dan rotib itu bagaimana? Dijawab, gak usah memperdalam wirid, gak usah memperdalam rotib, perdalam saja Al-Quran sudah cukup. Nah, ini jawaban ini kita pinter tapi bodohnya pol. Ya, bodohnya pol bagaimana? Karena rotib maupun wirid itu isinya ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi kalau memperdalam wirid atau rotib berarti memperdalam Al-Quran. Nah, orang itu memang kita disuruh baca Al-Quran, tapi enggak baca Al-Quran toh. Suruh baca Al-Quran, tapi ya disuruh baca sholawat. Suruh baca Al-Quran, tapi ya disuruh baca kalimat tasbih. Suruh baca Al-Quran, tapi ya disuruh baca istighfar. Disuruh memperdalami Al-Quran, juga memperdalami hadis. Disuruh memperdalami Al-Quran dan hadis, juga disuruh memperdalami ilmunya para ulama. Bahkan Rasul memerintahkan kita cari hikmah dari orang lain. Al-hikmah dhalatul mu'min. Yang namanya hikmah itu miliknya mukmin yang hilang. Ketemu dari siapapun ambil, kulaon, cari kalimat-kalimat yang bisa membangkitkan semangat kita dalam takwa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbagh punya wirid tebel. Kumpulan zikirnya itu tebel. Habis salat subuh dibaca, rampungnya maghrib. Jenengan sanggup? Maghrib baru rampung. Ini Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Ditelateni tiap hari dibaca. Mujahadah. Tiap hari dibaca. Subhanallah. Wiridnya sama. Tadinya rampungnya maghrib. Setelah jalan sekian lama, asar bisa rampung. Waktu asar bisa rampung. Dijalani lagi terus. Waktu duhur bisa rampung. Dijalani terus. Duha rampung. Wiridnya sama. Tapi duha bisa rampung. Dijalani terus matahari terbit rampung. Dijalani terus matahari belum terbit. Habis sholat subuh dibaca, matahari belum terbit rampung bacanya. Kok bisa? Ini dapat rahasia Isra dan Mi'raj. Waktunya dikit tapi aksinya banyak. Nah, kita jangan ngomong kok bisa. Yuk jajalan dengan yakin. Maksudnya lakonono. Amalkan saja, amalkan dengan yakin. Jangan jajal dalam arti nyoba-nyoba, jangan ya. Dilakoni dengan yakin. Ya, saya mau baca Al-Quran. Orang-orang dulu luar biasa berkah waktunya. Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf. Beliau satu hari khatam Al-Quran 8 kali. 4 di siang hari, 4 di malam hari. Jangan nanya, Habib apa terus gak ngobrol sama anaknya? Gak ngobrol sama istrinya. Itu ngobrol sama anak, ngobrol sama istri, ngobrol sama masyarakat. Yo ngajar, yo ceramah. Ya aktivitas harian, ya kumpul sama orang. Itu bisa satu hari khatam Quran 8 kali. Lah kita ini kadang duduk ngaji saja satu hari khatam gak bisa. Dan ninggalkan semuanya itu aja enggak. Gak bisa. Kenapa? Kena penyakit ngantuk, penyakit lemes, penyakit arasen. Ya kan? Penyakit kesel. Ya, akhirnya mandek. Beliau satu hari bisa khatam Al-Quran 8 kali. Sedikit waktunya, aktivitasnya banyak. Sampai hari ini kita aktivitasnya dikit, waktunya banyak. Berarti rugi atau enggak rugi nih? Ada satu yang sebetulnya waktunya dikit, aktivitas banyak, sudah terbukti dalam hidup kita. Dikasih contoh, mimpi. Orang mimpi itu loh, mimpi. Tidur 5 menit kok ngimpi berangkat haji. Ya kan? Tidur 5 menit ngimpi menyantri 5 tahun. Ada yang begitu, ya kan? Sampai pulang dari pesantren jadi kiai, bangun ya ora iso apa-apa. Oh, namanya cuman mimpi gitu ya. Lah mimpi itu kan waktunya dikit, tapi aktivitasnya banyak. Lah orang-orang soleh bisa mendapatkan yang dalam mimpi itu dalam kehidupan nyata. Bisa mendapatkan yang dalam mimpi itu dalam kehidupan nyata. Dalilnya adalah subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakana haulah alladzi barakana haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Bapak ibu coba dilihat, malam cuman dikit aktivitasnya banyak. Di situ berarti Isra Mi'raj punya satu lingkaran besar yang namanya keberkahan waktu. Keberkahan waktu. Waktunya berkah. Dan dipilih waktu yang paling berkah itu adalah waktu malam hari. Jamnya Isra dan Mi'raj tidak disebutkan. Take off-nya dari Palestina, dari Masjidil Aqsa, naik Mi'raj juga jamnya tidak disebutkan. Di situ ada isyarat waktu-waktu malam itu ada waktu yang kalau kita ngepasi jamnya itu ada keberkahan yang luar biasa. Di antaranya kalau Ramadan ada namanya malam al-qadar, Lailatul Qadri. Kapan Lailatul Qadrinya? Tanda tanya. Yang jelas malam hari, bukan siang hari. Nah terus kalau gitu siangnya ngapa? Siangnya nyari, dapatnya malam. Kalau siangnya gak nyari, malam gak dapat. Paham maksudnya gak? Wah ada orang itu Masya Allah, wah saya mau cari Lailatul Qadar, malam melek gitu ya, malam dia melek, tapi siangnya nonton TV terus. Ini gak dapat. Ngomong nyari itu, nyarinya itu siang, nanti dapatnya malam. Lah malam mau dapat bagaimana? Ya ibadah, ya ibadah. Malam itu waktu ngambilnya, ngambilnya di malam hari. Ngambilnya bagaimana? Ya dengan ibadah juga, dengan doa, dengan zikir, dengan sholat. Waktu yang berkah, waktu yang berkah. Yang kedua, tempatnya. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsalladzi barakna haulah. Tempatnya berkah, dari masjid ke masjid, tempatnya berkah. Yang ketiga, manusianya. Alladzi barakna haulah, yang kami berkati sekelilingnya, sekeliling Masjidil Aqsa. Diberkati dengan apa? Dengan manusia-manusia yang barokah. Siapa manusianya? Nabi-nabi dan rasul yang dimakamkan di sekeliling Masjidil Aqsa. Nah, ini yang pengen saya ajak bahas semua. Dikit saja bentar. Kita mau bawa Isra dan Mi'raj dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu boleh nanya? Dari tiga itu, waktu berkah, tempat berkah, manusia berkah, yang sudah kita miliki yang mana? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Ya kan? Isra-nya ini datar, Mi'raj-nya naik. Kalau mau naik, naik pangkatnya, derajatnya, suksesnya, bahagianya, kayanya, tentremnya, segala-galanya yang baik pengen naik. Syaratnya ini, tadi yang saya sebutkan tiga itu kita harus punya. Waktu yang berkah, tempat yang berkah, manusia yang berkah. Harus punya. Kalau kurang salah satu, ya jalannya mandek-mandek. Harus ada tiga ini, manusianya berkah, tempatnya berkah, waktunya berkah. Coba sekarang saya mau nanya lagi. Dari pagi sampai maghrib, kita sibuk sama dunia atau sama akhirat? Sama dunia. Berarti pagi sampai sore ini udah habis ya, hilang ya. Nah, jangan sampai sekian jam itu gak ada berkahnya. Jangan sampai sekian jam gak ada berkahnya. Maka kita ambil satu. Kata Rasulullah SAW, kita diajarkan, bantulah dirimu dengan waktu di pagi hari dan waktu di sore hari. Jadi kalau memang kita satu waktu dari mulai pagi sampai sore ini memang aktivitasnya ruwet sama pasar, ruwet sama kerja, ruwet sama anak. Ibu kan ruwet sama anak, kadang ya bapaknya ngeruweti ya bu ya. Nah, kadang begitu, pokoknya ini ruwet terus. Maka jangan sampai awalnya sama akhirnya hilang. Awalnya mana? Awalnya adalah setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Jangan sampai hilang. Zikir, doa di situ. Akhirnya sebelum maghrib, ba'dal asar sampai maghrib. Terserah. Misalnya maghribnya jam 5:30. jam 5 sampai setengah 6 zikir doa. Habis sholat subuh sampai matahari terbit zikir doa. Nah yang di depan ini untuk berkati nyurung berangkat sampai sore. Yang di sore untuk menghapus apa yang terjadi dari pagi sampai sore. Paham? Nah terus malam mau melek, udahlah kita ini ngaku saja bukan model yang begitu-begitu. Kalau melek nonton bola saya yakin jenengan kuat. Tapi kalau melek terus sholat 100 rakaat itu masih tanda tanya. Betul atau betul? Melek ngaji 5 jam itu juga tanda tanya. Ada yang mampu tapi kalangan-kalangan tertentu. Alhamdulillah Allah udah ngasih diskon. Diskon bagaimana? Siapa yang menghidupkan waktu antara maghrib dan isya? Waktu antara maghrib dan isya itu lama atau sebentar? Sebentar kan? Sama Allah dikasih pahala seperti sholat sepanjang malam, seperti menghidupkan malam seluruhnya antara maghrib dan isya. Dihidupkan itu pahalanya seperti menghidupkan sepanjang malam. Lah menghidupkan sepanjang malam itu gampang atau susah? Susah. Lah kalau menghidupkan maghrib sampai isya gampang atau susah? Angelun ya. Mestinya kan gampang, cuman sebentar ya kan? Tapi kenyataannya susah. Lah jangan sampai kita kalah. Udah nih sebelum maghrib jalankan, habis sholat maghrib udah fokus isi waktu itu untuk ibadah sampai isya itu akan jadi berkahnya sepanjang malam. Jadi kalau mau sukses, yuk mulai besok habis subuh, habis asar, habis maghrib. Waktu ibadah pentung 10. Ya, waktu ibadah pentung 10. Jadi habis sholat isya itu enak, sudah isya, sholat sudah. Dulu kan udah pernah saya bagi rotib hadat tuh kan ya. Nah, baca tuh rotib hadat ba'dal maghrib. Rotib hadat dibaca sampai isya. Ngaji baca Al-Qur'an walaupun cuma satu ain. Cuma 5 ayat. Cuman satu ayat dibalen-balenin 100 kali enggak apa-apa. Alif lam mim. Alif lam mim. Enggak apa-apa ini dibalen-balenin 100 kali enggak jadi masalah. Ganjaran karena duduknya niat ibadah yang dibaca Al-Qur'an. Yang penting istiqomahnya, itu waktunya. Kemudian tempatnya. Tempat. Tempat yang paling berkah itu mana? Masjid. Yang paling berkah masjid. Buat bapak-bapak khususnya saya dan hadirin ngajak. Kita kalau mau sholat 5 waktu di masjid gampang atau susah? Susah. Kalau 5 waktu di toilet? Lebih dari 5 waktu kita mondar-mandir ke toilet. Betul kan? Ya. 5 waktu di masjid susah. Allah udah ngasih cara yang bisa kita dapatkan pahala seperti 5 waktu di masjid. Kalau 5 waktu enggak bisa, ya udah 2 waktu saja kita di masjid. Tiganya terserah di rumah atau di kantor terserah. Paham maksudnya? Lah dua yang mana? Sama awalnya dan akhirnya. Subuh, isya. Subuh, isya. Subuh, isya. Usahakan itu kita latihan, mujahadah, kuat-kuatan. Yuk kita mulai menghidupkan waktu subuh dan isya untuk ke masjid. Kan begitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya. Tempat yang paling mulia masjid. Nah kalau kita ke masjid terus rumah kita jadinya bagaimana? Padahal kita hidup di mana? Di rumah atau di masjid? Di rumah. Makanya Rasul mengatakan, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Masjid ya ke masjid, tapi rumah zikirono. Ya, rumah bacakan Al-Qur'an. Salat sunnahlah sebanyak mungkin di rumah. Lah, kenyataan hidup ngapunten. Kita ini yang banyak nonton TV atau nonton Al-Qur'an di rumah? Nonton TV kan? Nah tempat kita di rumah itu yang banyak ruangan-ruangan untuk ibadah atau ruangan-ruangan untuk dunia? Dunia, dapur, kamar, toilet ya kan? WC, kamar mandi, ruang nonton TV, ruang tamu. Ruang untuk dialog dengan Allah itu gak ada. Gak ada, makanya sekarang kita perlu, Bapak Ibu niati betul. Pokoknya saya mau bangun musola di rumah saya. Caranya gimana? Harus ada musola. Ar-Raudhah ini dari ujung sampai ujung musola semua nih. Ini musola, itu musola. Di atas ada musola, lantai yang paling tinggi itu musola. musola. Ini bangunan yang akan kita bangun tuh itu juga musol. Lah, saya pengen semua tempat di bagian ar-raudhah itu diniatkan musol. Lah, kenapa? Biar malaikat itu punya tempat untuk parkir. Jenengan saya kita rumah, parkirnya setan tuh kakean tura-tura. Tuh setan kalau parkir di rumah kita gampang loh. Setan parkir, manggil teman-temannya gitu. Gampang. Mau parkir di mana? Tuh, WC-nya banyak. Karena WC itu tempat parkirnya setan. Di rumah kita kamar mandi enggak cukup satu. Satu, dua, tiga, tergantung luasnya rumah. Setannya parkir situ. Lah kalau malaikat masuk mau parkirnya di kamar mandi. Ada malaikat masuk kamar mandi? Enggak ada. Baca tuh kalau kita kitab Al-Adhkar dipelajari itu. Kenapa kita kalau masuk kamar mandi itu disuruh baca doa gitu kan ya? Kenapa kita di kamar mandi disuruh dzikir? Karena ketika orang masuk kamar mandi, malaikatnya menyingkir. Adabnya malaikat kepada manusia, malaikat itu tahu ini privasinya manusia, buang hajat kotor-kotor, buka aurat di situ. Malaikatnya nyingkir. Dan itu tempat yang enggak baik, malaikatnya nyingkir. Lah kita aneh, di tempat yang enggak baik, yang malaikat enggak ada, setannya tura-tura, justru dodok di situ baca koran, SMS-an, BBM-an, kan gendeng ini. Mohon maaf. Betul atau betul? Kok betul? Lama di kamar mandi ya. Lama sekali di kamar mandi. Lama kita di kamar mandi ini barokah atau enggak barokah? Enggak barokah. Di tempat yang di rumah kita enggak berkah. Di depan TV lama. Berkah enggak? Enggak berkah. Nah, terus waktu yang tempat yang paling berkah di rumah kita yang mana sekarang? Bu. Tempat yang paling berkah di rumah kita yang mana? Bapak yang mana kira-kira? Hah? Belum ada? Belum. Tempat yang paling berkah yang bisa jadi parkirnya malaikat. Dan malaikat akan parkir di tempat baca Al-Quran, tempat zikir, tempat sholat, tempat doa, tempat cari ilmu. Makanya yuk mulai hari ini jenengan sambil bayangkan tuh rumahnya. Oh ya pojok kono kita gelar sejadah loro dadi ke musola cocok ya. Gelar sejadah nawa itu ya Allah ini musola saya. Jenengan belum sholat malaikat tuh lewat ngerti. Ada tempat saya itu parkir malaikatnya. Parkir malaikatnya akan manggil teman-temannya dan ngapunten. Kalau kita ini punya musola, diniati musola tempat, kalau beli karpet atau beli sajadah jangan nanggung-nanggung. Penting langsung digelari ngono sergoni 5000 cukup. Masya Allah. Kalau untuk tidur kasur cari yang enak, betul? Untuk tidur spray cari yang indah, betul? Lah untuk ngadep sama Allah kok golek sing ora apik. Mesti kan cari yang bagus. Ini tempat duduk jenengan saya kasih bagus atau enggak bagus? Bagus. Yang di sana itu enggak pakai lambaran, tapi bagus atau enggak bagus? Bagus. Bukan keramik, saya pakai granit di sana. Kenapa? Biar adem, enak, gitu kan? Di sini dikasih babut yang seperti ini permadani, yang murah atau yang mahal. Kenapa? Karena ini orang-orang yang cari ilmu, malaikat saja yang gelar sayapnya. Saya harus gelar sesuatu yang bagus untuk hormatin jenengan semua. Nawaitunya begitu. Lah malaikat kan dia senang toh ya. Oh, ini bagus. Oh, ini perhatian. Moro malaikatnya. Makanya kadang kalau saya masuk pengajian ini, saya sendiri masuk di sini, itu hati saya enak. Yang saya tiap hari di sini hati saya enak, apalagi jenengan yang dari jauh gitu ya. Masuk ke sini saya yakin pasti merasakan ada nuansa yang berbeda. Kenapa? Malaikatnya parkir. Parkir terus, parkir malaikat. Nah, di rumah kita, ngapunten Bu ya. Bu. Jenengan bajunya banyak yang bagus atau dikit? Yang jawab Bapak ini. Banyak yang bagus. Walaupun tingkat bagusnya satu dengan yang lain berbeda, beda. Tapi coba dilihat sajadahnya. Harga berapa? Hadiah. Hadiah, Bu. Sajadahnya. Jangan merasa takut mengeluarkan duit untuk tempat sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh di atas itu ada mihrab. Di situ karpetnya mahal-mahal itu yang di mihrab itu. Itu ada sajadah satu lembar itu, saya beli hampir 400 ribu. Saya gelar, sak lembar, sak kotak 400 ribu, saya bilang murah. Soalnya ini tempat saya sujud ngadep Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah orang sekarang jok motor digawe sing apik. Itu sofa, tempat pantat dikasih yang bagus. Dan tempat sujud ngadep Allah kok ngetoknya duit ragelem, kira pelit tak boleh. ya, pelit pada diri sendiri. Terus mau barokah bagaimana? Kita ini pengorbanan untuk Allahnya itu dikit gitu loh. Paham? Ini diajak bahas gini udah pernah atau jarang? Jarang ya. Jadi ketemu ustadz yang model saya ini sak karepe dhewe arang-arang ya. Ngamangnya ngomongnya blak-blakan gitu loh ya. Itu sediakan karpet yang bagus. Udah gelar satu. Wah malaikat yo seneng. Wah tempat parkir saya betul-betul dihormati ini. Karpetnya bagus. Ini manusia yang disebutkan di Al-Qur'an. Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah itu bukti ketakwaan hatinya. Makanya ar-raudhah itu raudhahnya nabawi sana itu karpetnya juga berbeda. Karpetnya yang kualitasnya paling bagus. Makanya keramiknya yang digunakan untuk tawafnya orang-orang itu tidak sama di Masjidil Haram dengan halaman Masjidil Haram. Jenengan di halaman Masjidil Haram jalan tidak pakai sandal, kicat-kicat kepanasan. Tapi kalau jenengan itu jalan di tempat tawaf di Masjidil Haram, itu walaupun panasnya berapa derajat tidak mungkin terasa panas. Karena itu batunya, batu alam yang kalau kena panas itu bisa nyedot jadinya adem. Kan luar biasa, subhanallah. Itu cara ngajeni itu begitu. Ini ngajeni menghormati, memuliakan, mengagungkan tempat untuk ngadep Allah Subhanahu wa taala. Makanya fokus Isra dan Mi'raj minal Masjidil Haram, dari tempat yang berkah. Laila cuma sebagian kecil di waktu malam, tapi waktu yang barokah, di waktu yang berkah, melalui tempat yang berkah, menuju tempat yang berkah, melewati tempat yang berkah, ketemu manusia-manusia yang barokah. Jadikan itu di rumah kita. Setelah sejadah digelar, ini saya ngajak beneran ya. Setelah sejadah digelar, tolong beli Al-Quran yang rodok larang. Hormati diri kita sendiri. Jadi umat Islam itu yang bangga punya Al-Qurannya ya. Beli Al-Quran yang agak mahal. Ya yang harganya 800 ribu. Loh, eta iki model-model Alpelitu Albakhilo iki. Dibilang 800 ribu. Oh. Iya, beli Al-Qur'an 1 juta, besar yang bagus, mantep. Jadi motone kan juga penak, beli Al-Qur'an yang gede yang bagus dulu ya. Besar, harga berapa? 1 juta. Satu bagus, satu enak, mata sehat. Taruh nih di musala ini, untuk musala saya ini yang gede ini, mantep lihatnya, man. Mantap, kertasnya juga berbeda. Covernya juga enak. Taruh di situ. Rehalnya, tempat Qurannya, buat yang bagus. Kalau kita udah punya musola seperti itu, walaupun ukurannya cuma 2 meter kali 100 setengah, kecil, di pojok kamar, di kamar kita, tapi pojok ini niat, ini musola. Kamar kita sendiri enggak jadi masalah. Di ruang tamu pojok, ini musola, maka malaikat akan parkir. Nah, kalau malaikat sudah parkir, blek blek blek blek. Nah, setannya kan ya rodok deg-degan. Ya, sehingga kekuatan baik dan buruk itu minimal sedikit berimbang di rumah kita. Kalau sudah begitu, rumahnya jadinya adem insya Allah. Rumahnya nanti berkah. Di situ yang masuk hatinya tentrem. Di situlah akan muncul baiti jannati. Sekarang kok banyak rumah tangga saling bertikai, perang, musuhan. Saya kasih tahu di antara sebabnya televisi murup terus jogetan. Bener, itu kan ngundang setan. Ya, panas. Al-Qur'an enggak dibaca. Udah gitu Al-Qur'annya disimpan, ya. Wes simpen Al-Qur'annya itu yang harganya murah. Murah. Nah, wae itu belinya itu ketimbang randui Quran. Kan kurang ajar. Daripada saya enggak beli, daripada enggak punya, lebih baik saya kan beli enggak ketang murah. Takzimnya itu tidak ada, enggak ada pengagungan. Sehingga setannya banyak, malaikatnya itu datangnya pas kita salat. Kalau kita enggak salat, malaikat mau masuk mana tempatnya? Enggak ada tempat. Nah, datangnya pas kita salat. Nah, salat kita cuman 4 menit. Ya, cuman 4 menit. Jadi malaikat singgah cuman 4 menit. Yo setane ngakak. Malaikat, waktumu cuma 4 menit. Setelah itu akan aku ambil kembali rumah ini. Akan aku ambil kembali. Sehingga rumah itu panas. Kita masuk tidak ada ketentraman, enggak ada ketenangan, enggak ada kenyamanan. Tempatnya jadikan berkah. Rumah kita dulu, gak usah ngurusi yang lain. Kemudian manusia yang berkah, temui manusia-manusia yang barokah. Dan manusia yang barokah buat kita ini paling berkah, ibu dan bapak kita. Jadi orang tua kita ini kan manusia yang paling barokah. Ya itu manfaatkan, betul-betul dihargailah, dihormati, dimuliakan. Gimana caranya kita maksimal mungkin lakukan semua untuk bahagiakan orang tua. Nanti keberkahan muncul. Di samping itu, cari ulama, ziarah, ketemu orang-orang yang soleh, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Yang ditemui Rasul ketika Isra dan Mi'raj adalah orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia, yaitu ruhnya para nabi dan para rasul. Cukup jelas? Dah, tersisa 15 menit. Ya, tersisa 15 menit. Saya mau ngasih oleh-oleh dua ilmu baru yang saya dapat. Ya, Bib Muhammad mungkin sudah dengar, mungkin belum. Saya agak lupa nih. Ya, dua ilmu baru. Ilmu yang pertama, nabi sama surga mulia mana? Ya, nabi sama surga mulia mana? Nabi. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah kan tidak ada setelah Allah, tidak ada makhluk. Allah kan pencipta. Tidak ada ciptaan yang lebih agung, yang lebih mulia, yang lebih indah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertanyaan saya, yang kangen surga itu nabi atau surganya kangen sama nabi? Surganya kangen sama nabi. Sebetulnya yang butuh nabi itu surga atau nabi yang butuh surga? Surga yang butuh nabi. Makanya surga itu sampai hari ini belum dimasuki Nabi Muhammad SAW. Masuk tinggal itu belum. Yang ada dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, nabi pergi ke surga. Tapi surganya bukan surga yang dulu didatangi nabi, bukan. Nabi mendatangi surga yang sudah ada manusianya di sana. Pelajari Isra dan Mi'raj. Nabi mendatangi surga yang sudah ada manusianya di sana. Padahal manusianya sekarang belum dimasukkan ke dalam surga. Karena itulah Syekh Mutawalli Asy'ari mengatakan Isra dan Mi'raj, Rasul itu lompat dari dimensi waktu dunia menuju dimensi akan datang, yaitu waktu akhirat. Diajak sama Allah pergi ke masa depan. Akhirat, surga itu siapa yang di sana? Neraka itu siapa? Maka Rasul bersabda, "Ya Bilal, inni sami'tu dafana 'alaik bil jannah." "Hei Bilal, aku mendengar jalanmu di surga. Kamu jalan-jalan di surga." Rasul dengar. Nah, Rasul enggak akan masuk surga nanti kecuali bareng sama umatnya. Nanti bareng sama umatnya baru masuk surga. Lah Rasulnya sekarang di mana? Hah? Di mana? Di alam kubur, di alam barzah. Nah, terus surganya di mana? Alam akhirat. Sudah ada, sudah. Surganya sudah ada dari sejak diciptakan, surga neraka sudah ada, tapi penghuninya sudah ada belum? Belum. Karena urutannya alam roh masuk alam dunia, alam rohim ya, lahir dunia, alam kubur, kebangkitan, dikumpulkan, hisab, baru surga dan neraka. Begitu kan? Nah, sekarang Rasulnya ada di mana? Di alam kubur. Nah, orang-orang soleh di mana? Di alam kubur. Di alam kubur ngapain? Merasakan nikmat surgawi. Merasakan nikmat surgawi. Nikmat-nikmat surgawi diturunkan di kubur, tapi bukan surga. Nikmat surgawi. Pertanyaan saya, ya kok Rasulnya enggak dimasukkan surga saja sejak sekarang, kenapa? Karena Rasul enggak butuh surga, beliau sendiri itu sudah surga. Dimanapun beliau berada itu surga. Makanya ketika Rasul tinggal di Masjid Nabawi, dikatakan ma baina mimbari wa qabri raudhatun min riyadil jannah au kama qala sallam riyadil jinan au kama qala sallam, di antara mimbar ke rumahku itu adalah taman surga. Di mana Rasul berada, yaitu surga, jannah itu bahkan lebih dari surga. Sehingga Rasul di alam kubur, kenikmatan yang diperoleh Rasul itu luar biasa, melebihi apa yang ada di dalam surga. Kenapa? Tiap detik Kanjeng Nabi itu bersama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sidratul Muntaha, alam yang di luar surga. Bisa dipahami? Silakan mumet. Ya, silakan mumet. Nah, kalau Rasul itu sendiri beliau lebih indah dari surga, lebih hebat dari surga, ya. Lah Rasul kenapa dimasukkan surga? Karena Allah ingin memberikan kenikmatan pada semua orang dengan adanya Rasul di dalam surga, maka surga itu menjadi indah luar biasa. Ya, surga menjadi indah. Karena apa? Surga diciptakan dari cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok gitu masih ada orang yang ngeyel mengatakan ya enggak, surga lebih mulia, kan aneh tuh ya. Surga diciptakan dari cahaya Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasul masuk ke situ, surganya itu senangnya luar biasa. Lawang surga itu tambah luasnya kalau dengar solawat. Dengar solawat surga tambah luas. Dengar solawat surga tambah luas. Nah kalau yang punya solawat masuk, kira-kira surganya bagaimana? Melar terus, melar. Tiap detik melar surganya. Tanpa disolawatin udah melar, karena yang disolawatin ada di situ. Surga itu tambah luas, tambah luas, tambah luas. Kenapa? Khuliqat lil abad. Karena surga itu diciptakan untuk abadi. Maka dengan keberadaan Rasul di dalam surga, surga itu semakin luas, semakin indah, semakin bagus. Tidak ada yang bosan selama-lamanya yang berada di sana. Jangan sakit bayangkan. Luar biasa, bisa bayangkan surga. Bisa merasakan tadi? Bisa. Apa yang dirasakan? Bu. Bu. Jangan bisa merasakan yang saya maksud. Apa rasanya? Pokoknya begitu gitu ya. Udah, sepodo ora mudenge kok ya. Bi Muhammad bisa merasakan, Bi? Iya begitulah. Jane ya ora mudeng podo wae. Guyon-guyon, Bi. Guyon. Kan kalau jawaban kita kalau enggak mudeng, yes begitulah, kira-kira begitu. Paham? Yes, insyaallah. Paham? Insyaallah. Kira mudeng jane. Paham insyaallah. Jadi Rasulullah SAW ada di surga itu membuat surga menjadi mulia. Ya, ya. Karena surga itu simbol tempat untuk memberikan kemuliaan, maka Rasul ya diberikan tempat tersebut karena semua orang harus masuk ke sana. Bisa dipahami? Sakit boten bu? Sakit? Iya. Lawang Rasul masih di dunia aja udah ketemu sama Allah Subhanahu Wa Taala, betul nggak? Rasul udah di dunia ketemu Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau di hadis disebutkan, di hadis disebutkan. Kalau ada mukmin mengucapkan la ilaha illallah, surganya kangen, kapan kamu mau kesini cepat? Ini kami sudah menghias diri kami untuk kamu, bidadari-bidadari sudah disiapkan, surganya kangen sama mukmin yang mengucapkan la ilaha illallah. Lah kira-kira kangennya surga kepada Kanjeng Nabi itu seperti apa? Udah enggak dibayangkan ya, terus podo ramu dengi gitu. Ya ini ilmu yang pertama, ini memang agak berat ya, berat. Yang paham, paham, yang gak paham, gak usah paham. Cukup dirasakan. Nah ini yang kedua, ini yang enteng. Ini yang enteng, ini yang ringan. Kenapa Rasul SAW kok sholat berjamaah dengan semua Nabi dan Rasul serta malaikat? Kenapa Rasul kok sholat berjamaah ketika mau dimi'rajkan, sholat jamaah dulu, betul kan? Nah, dan kenapa Rasul yang jadi imam? SAW. Tentu jawabannya ya macam-macam, hikmahnya A, hikmahnya B, hikmahnya seterusnya gitu kan? Saya dapat satu hikmah yang insyaallah nambah pengetahuan jenengan dan nambah pengetahuan saya ya. Bu, kalau saya ke rumah jenengan disuguhi enggak? Kalau jenengan dengar saya mau ke rumah jenengan kira-kira besok gitu, jenengan siap kenapa? Macam-macam telo, tempe, sate, wedhus digoreng bu, sadis gitu ya, wedhus sosok digoreng gitu ya, coba macam-macam disiapkan, betul enggak? Begitu saya datang jenengan sambut atau enggak sambut? Wah enggak, betul jenglenggang, waduh unjuk ane pun sudah, padahal ini sama macamnya yang diminum yang mana kan bingung, teh dibuatkan, jeruk dibuatkan, semua dibuatkan, betul tak betul? Betul, tapi kalau ada orang yang biasa-biasa ke rumah jenengan nyambutnya bagaimana? Cak-cekle gitu kan ya, asal-asalan, betul kan? Oh, datang orang biasa, satu santri main ke rumah Habib Muhammad, santri biasa main ke rumah Habib Muhammad, assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam, ada perlu apa? Tidak apa-apa Habib, ya sudah ya maaf ya, saya tak ketemu istri saya dulu ya, monggo. Kalau mau duduk silahkan duduk, mau pulang ya lebih baik. Ini misal gitu kan, misal. Ini santri cerita ke saya, cerita ke saya. Beb, saya itu tempatnya Beb Muhammad tuh. Cuman begitu aja ditemoni. Alhamdulillah. Ditemoni, Beb. Tapi terus ditinggal. Tinggal ke mana? Nemu istrinya, iya pantas toh ya. Waktunya di rumah kan untuk istrinya. Ditemu istrinya kan ya pantas aja. Kamu diusir? Enggak, disuruh duduk. Lah terus ya aku mulai Beb mosok ngijin ya ora penak. Oh gitu, gitu. Disukui, sukui apa? Air putih. Oh iya, memang ada air putih. Ngapain repotin buat kamu gitu. Tapi saya pengen ngobrol-ngobrol, Beb. Oh, ya ada caranya. Gimana? Takjak saya. Beres. Ya kan? Assalamualaikum, Beb. Waalaikumsalam. Tuh kan ngobrol. Khair. Mau main situ boleh? Boleh. Foto. Masya Allah, ngomong sama istrinya. Kak Novel mau kesini. Ya nih, Kak Novel mau kesini. Bilang sama muridnya. Kak Novel mau kesini. Teleponi murid-muridnya ya. Tuh kok nomor tabak? Wah, lain. Tuh kok nomor mertabak. Kamu belikan sate ini. Wah, ini sudah masya Allah datang ke situ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk Kak Novel dari mana? Kamu gimana kabarnya? Santri tadi gimana kabarnya? Lain. Sambutannya berbeda. Soalnya yang ngajak siapa? Lah ya yang ngajak. Jal mangkat dhewe, ora kenal. Oh ya, silakan duduk foto-foto. Begitu mertabak datang gitu kan? Yang disuguhi bukan cuma saya. Ayo, ya Mas dimakan, Mas. Jangan malu, Mas, dimakan. Dungaren, dek ngi banyu putih kepeksa gitu. Ini kok ini foto, silakan. Kenapa? Karena yang ngajak saya. Dan ini diketahui oleh para anbiya wal mursalin. Ini diketahui oleh malaikatul muqarrabin. Mereka semua pengen mendapat sambutan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tahu kalau yang imami nabi-nabi yang ada, sambutan Allah luar biasa. Tapi tidak seluar biasa kalau yang imami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau yang imami Nabi Muhammad, Allah nyambut kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sambutan Allah untuk Rasulullah luar biasa. Sehingga yang di belakang Rasul semua katut dapat kamul ya. Paham? Paham? Makanya kalau kita ini orang pantas jadi imam, mundur wae jadi makmum. Ya, cari imam yang betul-betul pas gitu. Betul-betul pas sehingga makmum itu bisa terangkat. Wah, imamnya masya Allah bacaannya, akhlaknya, khusyuknya, Allahu Akbar. Sambutannya Allah kan berbeda karena Allah nyambut orang sholat itu macam-macam. Baca tuh di hadis. Ada orang sholat terus ketok istenanan ya, rampung-rampung tambah disawat sama Allah, dipatah, nyong, dilempar begitu kan. Karena yang disuguhkan jelek sama Allah ya dikembalikan. Nah kalau kita ini jelek-jelek nunut imam saya ngapain, kan katut. Ya, guru-guru imamnya tak tompo ini. Ya katut imam yang bagus, seperti santri tadi, karena bareng sama saya dapat sambutan yang luar biasa. Nah para anbiya wal mursalin karena pengen sambutan dari Allah yang lebih dari biasanya, tahu kalau kanjeng Nabi ini manusia yang paling disayang, dicintai, dimuliakan Allah. Mereka semua minta engkau saja yang jadi imam. Kan minta, silahkan. Kamu jadi imam, silahkan. Takodam. Sampai Malaikat Jibril nyuruh kanjeng Nabi jadi imam. Kenapa? Malaikat Jibril juga pengen dapat sambutan dari Allah yang luar biasa. Ini diantara hikmah yang saya dapat ketika merenungkan Isra dan Mi'raj. Wallahu a'lam bissawab. Kinten-kinten. Ini dapat tambahan ilmu enggak? Dapat. Jadi sekarang kalau sholat pengen sendiri atau pengen cari teman? Nah kalau kita sholat sendiri ini model-model kita kira-kira termasuk yang dilempar atau ditendang ini? Wes welek, letek, mau ujian gitu ya. Coba kita ini baju sobek-sobek, ruwek-suwek semua, mertamu ke rumah Bib Muhammad gitu. Coba yang gendeng, wong edan, ini harus dibukai kan begitu? Bahaya ini. Ya, tapi kalau kita baju sobek-sobek ya, tapi digandeng sama ulama gitu. Nabi Muhammad lihat, ini jangan-jangan wali majdub ini yang digandeng ini. Lain persepsinya udah berbeda. Tetap ada sambutan, positif sambutannya. Karena apa? Karena yang ngajak. Lah salat nih kalau kita ngajak orang yang pas jadi imam, maka salat kita juga terangkat. Karena itulah dikatakan salat jamaah 27 kali lipat mengungguli salat sendiri. 27 kali itu bukan pahalanya dikalikan 27, bukan loh ya. Derajatnya itu 27 kali di atasnya. Padahal satu derajat aja jaraknya itu tidak bisa diukur. Tidak bisa diukur. Bukan berarti kalau jenengan nanti, oh yang aku sholat ijen ki kalah banding 27. ya wis, engko aku tak salat duhur ping 17. 17 kali ya, 27 kali kita salat duhur sama orang yang salat jamaah sekali itu pahalanya tetap besar yang salat jamaah duhur sekali. 27 kali salat duhur, ya hitungannya tetap 1 kali salat duhur kalau itu sendiri. Tapi kita salat berjamaah duhur sekali, hitungannya 27 kali. Derajatnya lebih tinggi. Bukan kali pahalanya, derajatnya lebih tinggi. Alhamdulillah, waktu menunjukkan pukul 22 lewat 11 menit. Sudah ya, Bu ya. Dep Muhammad biar ngomong dikit ya. Lihat ini wajah-wajah mertabak. Jangan malu-malu toh, Beb. Bapak Ibu coba lihat wajah malu beliau. Ya, Beb. Dikit, Katanya beliau saya garap, Bu ini. Ini kan adik saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Alhamdulillah di waktu yang penuh dengan keberkahan ini sudah jam 10 lebih ya, saya cuma sedikit, tidak usah lama-lama. Besok kalau mau sholat ke rumah jenengan kira-kira boleh tidak? Boleh. Saya nanti ngajak Beb Novel ya. Minimal sate lah. Sate kambing dan sate bekicot. Tadi banyak ilmu yang saya dapatkan, terutama yang paling berkesan. Yang paling berkesan itu yang waktu tadi Isra itu waktu berkah, tempat berkah dan manusia berkah baru bisa mi'rad atau naik derajatnya. Ini izin mau dibahas status Facebook boleh apa enggak, Bib? Kan ilmu kan harus disebarkan ya. Kemudian masalah tadi banyak ilmu pokoknya yang kita dapatkan di malam hari ini. Di antaranya masalah sholat jamaah. Nah, jamaah itu 27 itu perbedaannya itu derajatnya. Kalau saya pernah dengar dari guru saya ketika menerangkan bab ini, beliau ngasih perumpamaan begini. Angka 10 itu nolnya berapa? 1. Kalau angka 1 nolnya 2? 100. Nolnya 3? 1000. Nolnya 4? 5? 5 berapa? 100.000. Jadi kan bab duit alim semua ya, Masya Allah. Saya yakin gak ada yang pakai lihat kalkulator ini tadi. Angka 1 nolnya 27 berapa? Hitungan dewe pokoknya. Angka 1 nolnya 27 dan angka 1 nolnya 1, kira-kira perbedaannya jauh gak? Jauh. Kalau itu di andai-andai kan berupa duit, jenengan milih yang nolnya 27 atau yang nolnya 1? Yang nolnya berapa? Nolnya berapa, Bu? Nolnya 20. Yakin milih yang itu? Waras semuanya kalau gitu. Kalau ada yang milih nolnya 1, mungkin sakit orang itu. Lah kenapa? Lah pasti kita milih yang nilainya itu banyak. Saya mau nanya jenengan jamaah sama sendiri kok mesti banyak yang milih sendiri? Berarti bab duit sudah lulus waras, bab pahala masih belum waras. Lah kenapa? Lah buktinya bab pahala milih yang sedikit, bab duit milih yang banyak. Padahal kalau kita lihat sholat duhur sendiri berapa rakaat? 4. Duhur jamaah berapa rakaat? Gak tambah capek. Capek mana? Sama kan? Sama. Cuma kadang-kadang kalau jamaah sedikit lebih lambat. Cuma pahalanya gede, kemudian sholatnya juga terangkat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang masalah mi'raj, masalah tempat yang berkah, menurut tempat yang berkah yang terkadang sering kita lupakan. Masjidil Aqsa itu kan sifatnya alladzi barokna haulahu. Imam Al-Qurtubi ketika mentafsirkan ayat itu, beliau nafsiri berkah apa sih di situ? Kita lihat keberkahan itu banyak, tapi kalau keberkahan sama Allah ditulis di Al-Qur'an, berarti itu memang super-super berkah, tempatnya berkah. Jelas Masjidil Aqsa itu masjid tempatnya berkah. Kemudian ada apa di situ? Dalam tafsirnya Imam Al-Qurtubi dikatakan karena di sekitar Masjidil Aqsa itu banyak makamnya Nabi dan banyak makamnya orang-orang soleh. Nah, tempat yang berkah ini yaitu ketika di situ ada makamnya orang soleh. Makanya orang-orang dulu itu rata-rata samping masjid banyak makamnya orang soleh. Kenapa? Dari tempat yang berkah nanti pulangnya juga mampir ke tempat yang berkah. Gak pernah ada sejarahnya sejak zaman dulu sampai sekarang orangnya ziarah dikatakan musyrik kecuali baru 20 tahun terakhir. Sebelumnya semuanya pasti cinta kepada ziarah. Dari makam-makam semuanya itu di situ banyak makamnya Nabi, banyak makamnya orang soleh, orang ziarah ke sana. Nah, kalau berkah itu ditulis Allah dalam Al-Qur'an, berarti ini memang berkah yang luar biasa. Makanya ditulis Allah, ditegaskan biar orang itu paham. Kalau ada makamnya Nabi, kalau ada makamnya orang soleh, itu pasti tempat yang berkah. Nah, kalau tempat itu berkah, sebagaimana yang minggu lalu, beberapa minggu yang lalu kan diterangkan. Kalau ada bayangan Sayyidina Umar, maka setan pun juga akan nyingkir ya. Juga akan nyingkir. Kenapa? Karena cahayanya orang soleh itu bisa membakar setan. Jadi kalau sekarang, kalau seneng ke tempat yang berkah ziarah, insya Allah berarti bukan manusia jenis setan. Tapi kalau ada manusia diajak ke tempat yang berkah, ke makamnya orang soleh, gak betah, kepengen cepat-cepat pulang, nyuwun ngapunten, mungkin ada setan dalam tubuhnya. Jadi masing-masing kita lihat sekarang di daerah-daerah kita, insya Allah banyak makamnya orang-orang soleh. Jangan sampai kita tergolong orang yang gak pernah sowan ke makamnya orang yang soleh. Mudah-mudahan insya Allah yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin Allahumma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong Mas Roni buat Habib Muhammad kasih habatus saudanya satu dus besar. Yang lain cukup satu-satu, ini karena gurunya harus banyak ya. Karena tadi udah saya kerjain dia mesem-mesem dok. Coba orang lain saya begitukan, mesti nesu-nesu ya. Bapak ibu sekalian, jadi banyak sekali yang kita dapat ya. Banyak atau enggak banyak ini? Banyak kan? Emang ngaji ilmu itu enak. Enaknya kita dapat tambahan ilmu. Insya Allah kita bisa istiqomah terus ya. Doakan saya, sekeluarga dan teman-teman saya, termasuk jenengan, biar bisa istiqomah cari ilmu selama-lamanya. Amin Allahumma, amin. Dan mohon doanya, insya Allah hari Minggu ada pembongkaran, Senin mulai saya tembok dan mulai digarap. Doakan lancar, barokah, manfaat, rezeki mengalir tanpa susah payah, datang dari segala arah. Amin Allahumma, amin. Dan yang berlimpah ruah, amin. Ini ada jamaah yang biasa hadir majlis di sini dari Tambak Boyo, Mantingan, meninggal. Kita bacakan Fatihah ya. Al-Fatihah ila ruh Bapak Sutar wali jami' amwatil muslimin son man kana hadir ma'ana fi hadzal majlis an Allah yaghfir lahum marhumhum wa ya'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafatin barakatin fid din wa akhirah. Thumma ila ruh Bapak Rajimin Bapak Darmo Suminto bin Niti Suminto. Thumma ila arwah man kana fi sabiq hadir ma'ana an Allah yaghfir lahum marhumhum wa ya'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafatin barakatin fid din wa dunya akhirah wa lana ajal mustaqarr arwah fil firdaus al'ala man nabiyyin siddiqin wa syuhada salihin wa hasuna ulaika rafiqa wa ila hadratin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, ini mau saya bacakan karena ini permohonan doa yang menyenangkan. Ya. Habib mohon doanya. Ini ketik bagus pakai komputer ini di print. Ini jaluk tenanan namanya ini. Ya. Habib mohon doanya buat satu Tri Purnomo. ya, Tri Purnomo, segera dipertemukan dengan jodohnya yang solihah. Amin, Allahumma amin, ya. Dan semoga yang mengamini juga dapat jodoh yang solihah. Kacau ya Bu ya. Semoga yang mengamini jodohnya jadi solihah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Adiki yambitini. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk Dek Rita, semoga diberi kesembuhan dari segala penyakit yang dideritanya dan kemudahan dalam mengerjakan soal-soal ujian akhir semester sehingga mendapatkan nilai yang terbaik dan ilmu yang bermanfaat. Begitu pula untuk semua yang sedang sakit, diantaranya Ibu Kurniasih Solihah, dan untuk semua yang sedang ujian dari anak-anak kita, semoga apapun hasilnya diberi kelulusan dan kenaikan kelas. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir saya mau ngajak baca selawat 10 kali dengan niat untuk kelancaran pembangunan ya. Selawatnya ya Rabbi shalli 'ala Muhammad wa ballighil kulla kulla matlab. Ya 10 kali. Wa ballighil kulla kulla matlab. Mari bersama-sama. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa ballighil kulla kulla matlab. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa ballighil kulla kulla matlab. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa ballighil kulla kulla matlab. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa ballighil kulla kulla matlab. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa ballighil kulla kulla matlab. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa ballighil kulla kulla matlab. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa ballighil kulla kulla matlab. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa ballighil kulla kulla matlab. يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا ربي صل على محمد وبلغ الكل طلب آمين. Ibu-ibu tolong diingatkan teman-temannya, anaknya, keluarganya, hutang puasanya segera dilunasi. Ya, tolong hutang puasanya segera dilunasi. Kemudian buat teman-teman yang pengen ikut andil untuk pembangunan Masjid Ar-Raudhah dan pelunasan tanah, bisa transfer ke rekening yang ada di Facebook, di SMS, di BBM tuh ya. Atau yang pengen menyerahkan langsung tunai juga boleh. Yang pengen bantu, pengen beli semen, jangan ngirim semen. Yang pengen bantu mau beli semen, jangan ngirim semen, karena nanti semennya berlebihan, keras, atau justru nanti tidak manfaat. Wujudkan aja dalam uang, nanti juga saya kumpulkan kan juga untuk beli semen, beli pasir dan lain sebagainya. Demikian, semoga manfaat. Mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah ibabi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya 'alim bi halati wa muttali' ala sarairi wa niyyati iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fi ma madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi ataak راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من عولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بعصفياك Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.